Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad li al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang masalah apakah kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan atau ditaklukkan dengan sulh. Sudah disebutkan kemarin pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan sulh, dengan perjanjian damai. Tapi di sana juga ada bantahan yang luar biasa, banyak dari beberapa sisi, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah dengan peperangan. Kita teruskan barakallahu bikum. Masih pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aidha fa innaha law futihat sulha lam yu'abbi jaisyahu. Dan juga seandainya kota Makkah ditaklukkan dengan sulh, dengan damai, lam yu'abbi jaisyahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengisi semangat juang untuk prajurit beliau, untuk bala tentara. Tabi'ah itu pengisian. Yani seorang panglima atau pimpinan sebelum bergerak untuk melakukan peperangan ada pidato dari panglima, memberikan arahan, memberikan semangat. Namanya tabi'ah. Tabi'ah itu pengisian, diisi semangat. Barakallahu bikum. Sehingga ringan oleh mereka jihad fi sabilillah, semangat oleh mereka dengan tabiah itu untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khiyalatahum wa rijalatahum maimanatan wa maisarah. Yani para penunggang kudanya, pada para pejalan kakinya, semuanya diingatkan, dinasihati. Bagian kanannya, bagian kirinya. Wa ma'humus silah. Bersamaan bahwa mereka membawa senjata. Menunjukkan bahwa peperangan. Kalau sunnah tidak perlu ada ini. Barakallahu bikum. Masuk saja karena dulu sudah damai. Wa qala li Abi Hurairah ihtib li lil ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil untuk aku orang Ansar. Hatafa yahtib. Sekarang hatib itu kan telepon genggam. Barakallahu bik. Panggil untuk aku orang Ansar. Fahatafa bihim. Kemudian Abu Hurairah pun memanggil mereka orang Ansar. Faja'u fa'atafu bi Rasulillah. Maka orang Ansar pun datang sampai mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala: "Atarauna ila Awbash Quraisy wa atba'ahum?" Taib Awbash Quraisy. Taib. Wa atba'ihim. Tidakkah kalian lihat ini Awbash? Awbash itu orang-orang rendahannya dan sekedar pengikut dari kalangan, barakallahu fikum, budak-budak. Tsumma qala bi yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra suduhum hasda. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi isyarat, sambil memberi isyarat dengan tangan beliau, suduhum hasda. Bantai mereka semuanya. Panen. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan bahwa ini peperangan, bukan sulh. Barakallahu fiikum. Hatta tuwafuni ala Safa, sampai kalian bertemu dengan aku di Bukit Safa. Hatta qala Abu Sufyan, ya Rasulullah, ubihat hadra'u Quraisy. Sampai Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, ya Abu Sufyan sudah masuk Islam. Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, ubihat hadra'u Quraisy, akan habis orang-orang Quraisy ini dibantai nantinya. La Quraisy ba'dal yaum, tidak ada lagi Quraisy kalau dihabisi pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghlaqa babahu fa huwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Ala muhaluna yakuna ma'asir. Kondisi ini tidak akan mungkin terjadi kalau kondisinya apa? Damai. Baik. Fa in kana qad taqaddama sulhun wa kalla. Tidak akan mungkin semua ini terjadi kalau memang sudah dilakukan sulh perdamaian dari awal-awalnya, dan ini tidak mungkin. Fa innahu yantaqidu biduni hadza. Baik. Karena sulh itu akan apa? Sulh itu akan gugur dengan satu sedikit sedikit saja dari yang disebutkan tadi ini, satu saja, satu poin saja itu sudah membatalkan perjanjian damai. Apalagi sekian banyak poin-poin yang menunjukkan bahwa memang kondisinya perang, bukan sulh. Wa aidan fa kayfa yakunu sulha wa inma futihat bi ijafil khayl war rikab. Bagaimana bisa dikatakan sulh sementara barakallahu fikum, sementara kota Makkah ditaklukkan dengan apa? Dengan menggerakkan dan mengerahkan pasukan berkuda dan pejalan kaki. Walam yahbisillahu khaila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rikabihi anha. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menahan pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengendaranya dan pejalan kakinya, kama habasaha yawma sulhil Hudaybiyah. Kama habasaha yawma sulhil Hudaybiyah, sebagaimana dihalanginya di sulh Hudaybiyah. Fa inna dhalika al-yawm kana yawmus sulh haqqan. Karena memang di hari Hudaybiyah adalah hari apa namanya? Hari sulh. Barakallahu fiikum. Di Hudaybiyah memang sulh pada saat itu. Enggak masuk ya, karena memang termasuk dari perjanjian. Barakallahu fiikum. Nanti tahun depan baru bisa masuk. Fa inna dhalika al-yawma kana yawmus sulh haqqan. Fa innal qaswa lamma barakat bihi qalu khalatil qaswa qala ma khalat wa ma dhaka laha bi khulqin. Walakin habasaha habisul fil. Fa innal qaswa, karena qaswa ini nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma barakat bihi, ketika pada saat di Hudaybiyah beliau tidak masuk, tidak mau maya sebenarnya. Beliau hendak masuk, tapi apa? Tidak mau. Unta beliau tidak mau bergerak masuk. Qalu khala'atil qaswa. Mereka pun mengatakan, oh, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mogok. Tidak mau diatur, tidak mau diperintah. Qala qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khala'at wa ma dzaaka laha bi khuluqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mogok, dan ini bukan kebiasaan dia untuk mogok. Tidak mau diperintah. Ini unta beliau. Walakin habasaha habisul fil, akan tetapi Allah menghalanginya untuk masuk sebagaimana Allah menghalangi para pasukan bergajah, yakni di zaman Abraha. Sumakar wallahi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna biha hurmatan min hurumatillahi illa a'taitumuha. La ataitu humuha. Kemudian pada saat itu, kapan ini? Pada saat Hudaybiyah. Pada saat itu Karena unta Rasulullah SAW tidak mau bergerak masuk, ya sudah beliau berdiam di situ. Baik. Wallahi, kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi la yas'aluni khuttatan yu'adzimuna fiha hurmatan min hurmatillahi illa ataitumuhuma illa ataituhumuha. Demi Allah, mereka tidak meminta kepadaku satu perjanjian yang dengannya mereka mengagungkan hurmatullah kecuali aku memberikannya. Apapun yang mereka minta sebagai poin ini disepakati, pokoknya sepakati. Poin ini disepakati semuanya selama itu untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan tanah haram Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wakadzalika jara aqd sulhi bil kitab wa syuhud. Demikian juga ini kita kembali ke apa? Sulh Hudaybiyah kan jelas sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai dengan poin-poin. Kalau Anda mengatakan bahwa Fathu Makkah dengan sulh, mestinya poin-poin ini ada juga kurang lebih. Barakallahu fikum. Wakadzalika jara aqdu sulhi bil kitabi wasyuhud. Demikian ketika di Hudaybiyah, ketika terjadi akad perjanjian damai, ada tukang catatnya, ada saksi-saksinya. Taib. Wa mahdari mala'in minal muslimina wal musyrikin. Dan perjanjian itu disaksikan oleh sekian banyak dari kalangan kaum muslim dan musyrikin. Taib. Wal muslimuna yawmaidin album warba'umiyah. Dan kaum muslimin pada saat itu berjumlah 1400 orang. Fajara mithlu hadha as-sulhi fi yawmil fath. Wa la yuktabu wa la yushhadu alayh. Apakah seperti ini juga terjadi di sulh Fathu yawmil fath, yakni di Fathu Makkah? Apakah terjadi ini? Wa la yuktabu wa la yushhadu alayh, kemudian tidak dicatat dan tidak dipersaksikan. Wa la yahdhuru ahad, dan tidak ada yang menghadirinya. Wa la yunqal kayfiyatahu wa syurutabihi, dan tidak dinukilkan kaifiyahnya dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Hadza min al-mumtadi' al-bayyin imtina'uhu. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Jadi kalau memang Anda mengatakan Fathu Makkah itu dengan sulh, mana perjanjiannya? Mana catatannya? Siapa yang menulisnya? Siapa saja yang saksi-saksinya dan seterusnya? Mana itu? Kok kenapa tidak dinukilkan seperti yang terjadi di sulh Hudaybiyah? Barakallahu fikum. Tidak dihadiri oleh siapa-siapa, tidak disaksikan oleh siapa-siapa, tidak ada yang menulisnya. Kok tahu-tahu dikatakan bahwa itu adalah sulh? Wala yunqalu kayfiyatuhu wa syurutu fihi. Tidak dinukilkan juga kayfiyahnya. Bagaimana terjadi sulh itu dan syarat-syaratnya? Hadza min al-mumtani'il bayn imtina'uhu. Ini termasuk perkara yang sangat mustahil. Wa ta'mal qawlahu. Dan perhatikanlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha basa'a Makkah al-fila wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha basa'a Makkah al-fila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencegat pasukan bergajah dari masuk ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah menghalangi mereka. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya untuk menaklukkan Makkah. Salata. Barallahu fikum. Allah memberikan kekuasaan untuk menaklukkan kota Makkah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Kaifa yafhamun annahu qahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jundahul ghalibina li ahliha a'zam min qahril fil alladhi kana yadghuluha alaihim anwa. Fa wasahwan wa sallata Rasulullah sallallahu alaihi hatta fatahuha anwa tamba adal qahr wa sultanul anwa wal illal wa idlalil kufri wa ahli wa kana dhalika ajalla qadra wa a'zama khatara wa azhara ayatan wa atamma nusratan wa ala kalimatin wa ala kalimatin min ayyudkhilahum tahta riqqis sulhi wa iqtirahil aduwi wa syurutihim wa yamna'uhum sultanal anwati wa izziha wa dhafriha fi a'dami fathin fatahahu ala rasulihi wa 'azza bihi dinahu wa ja'alahu ayatan lil 'alamin. Kayfa yufhamu minhu annahu qa'anna qahra rasulihi wa jundahu al-ghalibina li ahliya a'dham min qahri fil alladhi kana yadkhuluha 'alaihim anwa. Bagaimana bisa dipahami bahwa qahra anna qahra rasulihi an qahra rasulahu wa jundahu al-ghalibina li ahliya anna qahra rasulihi wa jundihi al-ghalibina li ahliya a'dham min qahril fil. Bagaimana bisa dipahami barakallahu bikum anna qahra rasulihi, qahar ini penguasaan rasulnya dan pasukannya yang mendapat kemenangan li ahliha atas penduduk Makkah a'dham min qahril fil, lebih besar daripada pengaruh dan penguasaan al-fil, yakni pasukan bergajah alladzi kana yadkhuluha 'alaihim anwa, yang mereka masuk ke dalam kota Makkah dalam kondisi anwa, peperangan. Fahabasahu anhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka. Wa sallata rasulahu wal mu'minina 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya menguasai Makkah hatta fatahuha anwa tanpa adal qahr. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan barakallahu fiik kota Makkah ba'dal qahr, setelah kekalahan. Wa sultanul anwati, dan kekuatan anwah peperangan. Wa idal kufri wa ahlihi, dan direndahinakannya kekafiran dan pelaku kekufuran. Wa kana dzalika ajalla qadra, dan itu tentunya lebih mulia keadaannya. Wa alamu khatara, dan lebih besar lebih agung keadaannya. Wa adhara ayah, dan lebih nampak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa atamma nusrah, dan itu semuanya adalah atamma nusrah, lebih sempurna pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kalima min ayyudkhilahum tahta riqqis sulhi, wa ala kalima, dan lebih tinggi kalimatnya untuk dimasukkan ke bawah riqqis sulhi. Bagaimana bisa semua ini kemudian kita katakan itu cuma sulh? Barakallahu fiik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan, kemudian tiap ujung-ujungnya kita mengatakan itu cuma sekedar sulh. Masyaallah. Waqtirahul adwi wa syurutihim, kemudian usulan para musuh dan syarat-syaratnya. Wa yanahu sultanal anwati, waqtirahul adwi wa syurutihim, barakallahu bikum. Yani bagaimana bisa dikatakan bahwa itu hanya sekedar apa? Taib sulh, kemudian itu semuanya harus ada syarat-syarat, harus ada usulan-usulan dan seterusnya. Wa yamna'uhum sultan al-izzati al-anwati wa 'izziha wa dhafriha fi a'dami fathin fataha Allahu 'ala rasulih, dan menghalangi sultanul anwah, kekuatan peperangan dan kemuliaan peperangan dan kemenangan dalam peperangan. Fi a'dami fathin, dalam kemenangan, dalam pertolongan dan kemenangan yang paling besar yang Allah berikan kepada rasulnya. Wa 'azza bihi dinahu, yang dengannya Allah memuliakan agamanya. Wa ja'alahu ayatan lil 'alamin, dan Allah menjadikan ini sebagai tanda kebesarannya bagi semesta alam. Bagaimana ini bisa dikatakan hanya sekedar sulh? Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Memang ini adalah penaklukan dengan peperangan. Barakallahu fikum. Perjanjian apa yang tertulis kalau memang itu adalah perjanjian? Barakallahu fiik. Tidak ada perjanjian sama sekali. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Makkah dengan peperangan. Qalu. Memang tetap ada syubhatnya mereka yang mengatakan bahwa sulh. Kembali orang yang mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan perdamaian. Qalu wa amma qawlukum innaha law fudiat anwah la qusimat bainal ghanimina fa hadha mabdu ala anna al arda dakhilatun fil ghanaim allati qasamaha Allah subhanahu bainal ghanimina ba'da takhmisiha wa jumhurus sahabati wal a'immah ba'dahum ala khilafi dhalika. Qalu, ini masih bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan sulh, dengan perdamaian. Wa ma qaulukum, karena ada syubhatnya. Syubhatnya adalah, lah terus kenapa tanah masih tanah mereka? Kalau memang itu adalah penaklukan dengan peperangan, ya otomatis tanah jadi kaum muslimin punya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Rumah kaum muslimin semuanya. Baik. Maka dikatakan innaha law futihat anwa, kata mereka, adapun pendapat kalian wahai orang yang mengatakan bahwa maka ditaklukkan dengan sulh, alasan kalian innaha law futihat anwa, seandainya ditaklukkan dengan peperangan la qusimat bainal ghanimina, maka niscaya tanah-tanah Makkah, rumah-rumah yang ada di Makkah akan dibagi-bagi kepada prajurit. Fahada muni'ala annal arda dakhilatun fil ghanaim. Maka ini dibangun di atas pendapat bahwa tanah ini semuanya masuk ke dalam pembagian ghanimah. Allati qasamahallahu subhanahu, yang Allah bagikan kepada orang-orang yang hadir dalam peperangan itu setelah dikeluarkan seperlimanya. Ba'da tahmisiha. Wa jumhur sahaba wal imma ba'dahum ala khilafi dhalika. Sementara jumhur as-sahaba dan para imma setelah mereka menyelisih itu. Wa annal arda laysat dakhila fil ghanaim allati tajibu qismatuha. Dan bahwa tanah bukanlah perkara yang harus dibagi-bagi sebagai ghanimah. Taib. Wa hadhihi kanat siratul khulafa'ir rasyidin. Dan ini dulunya sirah para khulafa'ir rasyidin. Fa inna bilalan wa ashabahu lamma talabu min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yaqsima bainahum al-ardha alladhi ibtatahuha anwatan wa hiya asy-Syam wa ma hawlahu wa qalu lahu khudh khumusaha wa qsimha. Fa qala Umar hadha ghairul mal walakin uhammit ahbisuhu fai'an yajri alayhi alaykum wa 'ala al-muslimin. Taib. Fa inna Bilalan, karena dulunya Bilal dan sahabat-sahabatnya lamma talabu min Umar, ketika mereka meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ayaksima bainahum arda, untuk dibagikan tanah untuk mereka yang mereka taklukkan secara peperangan, yakni negeri Syam wa ma hawlaha dan apa yang ada di sekitarnya. Wa qalu lahu khud, taib. Wa qalu lahu khud khumsaha wa qsimha. Bilal dan sahabat-sahabatnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ambil seperlimanya dan selebihnya bagi-bagi untuk kami. Faqala Umar hadza ghairul mal. Umar berkata, ini bukan harta ghanimah yang harus dibagi-bagi. Walakin ahbisuhu fai'a. Akan tetapi aku menahannya sebagai fai' yajri 'alaikum wa 'alal muslimin. Yani kemanfaatannya untuk kalian dan untuk kaum muslimin secara umum. Faqala Bilal wa ashabu radhiyallahu anhum iqsimha bainana, kata Bilal dan para sahabatnya, bagilah untuk kami ya Amirul Mukminin. Faqala Umar Allahumma kfini Bilalan wa dawihi. Maka Umar pun mengatakan, ya Allah cukupkanlah aku dari Bilal dan sahabat-sahabatnya. Famahalal haulu wa minhum ainun tatrufu thumma wafaqa sa'iru sahabati radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhum ala dhalika. Famahalal haulu wa minhum ainun tatrufu. Maka tidak berputar satu tahun setelah kejadian itu kecuali semuanya telah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang masih mengedipkan matanya. Paham barakallahu fikum. Ini ungkapan bahwa mereka mati semuanya. Semua apakah sair sahabat? Kemudian setelah itu semua sahabat mencocoki Umar radhiyallahu taala anhu atas kebijakan ini. Wa kadzalika jara fi futuhi Misr wal Iraq. Demikian juga yang terjadi di Fath, ini kemenangan atas Mesir, Irak, Ardu Faris dan tanah Persia. Wa sairu bilad allati futihat anwa lam yuksam minha al khulafa ar-rasyidna qaryatan wahidah. Dan semua tanah-tanah tidak ada satupun yang dibagi oleh para khalifah ar-rasyidun. Barakallahu fikum. Tapi kita sudah lewati, barakallahu fikum. Kita sudah lewati pembahasan masalah tanah. Tanah yang ditaklukkan melalui peperangan. Ayo tetap kembali kepada kebijakan khalifah, kebijakan pemerintah atau kebijakan panglima. Apakah dibagi-bagi setelah dikeluarkan seperlimanya, atau sebagiannya dibagi, sebagiannya dijadikan wakaf, atau semuanya dijadikan wakaf? Barakallahu fikum. Dan ini semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yasihu yuqal innahu istataba nufusahum wa qafaha bi ridahum fa innahum qad naza'uhu bi dzalika. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Umar radhiyallahu taala mengambil dan mengusahakan kerelaan hati-hati mereka ini, Bilal dan sahabat-sahabatnya. Wa waqafaha bi ridahum, dan Umar mewakafkannya dengan keridaan mereka. Fa innahum qad naza'uhu bi dzalika, karena mereka telah meminta dengan sangat dari Umar. Wa huwa ya'ba alaihim, sementara Umar tidak mau memberikan untuk mereka. Wa da'ala Bilal wa ashabihi radhiyallahu anhu, bahkan mendoakan atas Bilal dan sahabat-sahabatnya, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa kana alladhi rahu wa fa'alahu ainus shawab, dan apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah kebenaran. Wa mahdut taufik, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idlau qusimat la tawarathaha warathatu ulaika wa aqaribuhum. Seandainya dibagi-bagi, maka tanah itu akan menjadi harta warisan untuk mereka dengan ahli waris mereka. Fakana al-qaryatu wal baladu tasiru ila imra'atin wahidah aw sabiyyin saghirin. Maka akhirnya negeri satu negeri, barakallahu fikum, satu kampung atau satu negeri akan menjadi seorang perempuan saja, atau menjadi milik seorang anak kecil. Wal muqatala la syai'un bi'aidihim, wal muqatila la syai'un la syai'a bi'aidihim, sementara orang yang hadir dalam peperangan itu tidak memiliki apa-apa. Maka nabi talika azamul fasadi wa akbarhu, maka yang demikian itu akan menjadi kerusakan yang paling besar. Wa hadha huwa alladhi khafa Umar radhiyallahu anhu minhu ila yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Taib fawaffaqahu Allah subhanahu li tarki qismatil ardi, sehingga Allah SWT memberikan taufik kepada Umar tidak membagi-bagi tanah yang ditaklukkan dalam peperangan. Waja'alha waqfan waqfan 'alal maqa'al muqatila tajri 'alaihin fai'an hatta yaghzu minha akhirul muslimin. Waja'alha waqfan, dan Umar menjadikannya tanah wakaf 'alal muqatila bagi orang-orang yang hadir dalam peperangan tersebut. Tajri 'alaiha fai'a tajri alaihim fa'a, ini itu apa, tujra alaihim, tajri alaihim fa'a hatta, ini diberlakukan sama seperti fa'a hatta yaghzu minha akhirul muslimin. Wa zahara barakatu ra'yihi wa yumnihi 'ala al-islam wa ahlihi, dan nampaklah keberkahan pendapat Umar atas Islam dan kaum muslimin. Wa faqahu jumhurul a'immah, dan ini disepakati oleh jumhur a'immah. Wa ikhtalafu bi kayfiyati ibqa'iha bila qismah, para ulama berselisih pendapat tata cara ibqa'iha, mewakafkannya tanpa dibagi-bagi. Fa zahiru madhhabil imami Ahmad wa aktsaru sushihi, maka zahir dari madhab Imam Ahmad dan kebanyakan nas-nasnya, ala annal imama mukhayyaru biha takhiru maslahatin la takhiru syahwah. Dalam masalah tanah ini yang ditaklukkan dalam peperangan, bahwa imam mukhayyar diberikan pilihan, tetakhir maslahah, pilihan yang terbaik, bukan pilihan mau-maunya dia sesuai dengan seleranya lah, bukan. Fa'inkan al-aslahul muslimina kasamatha. Kalau barakallahu bikum membagi-bagi tanah itu untuk kaum muslimin, itu adalah suatu kemaslahatan untuk kaum muslimin, maka tanah itu akan dibagi. Wa in kana al-aslahu ayyaqifaha ala jama'atihim waqafaha. Kalau imam tersebut melihat, memandang bahwa tanah itu lebih bagus, lebih baik kalau dijadikan wakaf, maka dijadikan wakaf. Wa in kana al-aslahu qismatu ba'din wa wafqil ba'd fa'alahu. Kalau penguasa itu, pemerintah itu atau imam itu menganggap bahwa sebagiannya lebih bagusnya dibagi, sebagiannya lagi diwakafkan, maka itu boleh dilakukan juga. Fa inna Rasulullah falaq sama salah, karena Rasul telah membagi atau memperlakukan tanah yang ditaklukkan dengan tiga kemungkinan ini. Fa innahu qasama arda Quraidah wan Nadhir. Karena tanahnya Bani Quraidah dan Bani Nadhir setelah ditaklukkan dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Wa taraka kismata Makkah. Demikian maka dibiarkan. Tidak dikorek-korek, tetap menjadi pemiliknya. Ya ini karena orang-orang pada saat itu masuk Islam semuanya. Wa qasama ba'dha Khaybar wa taraka ba'dha. Adapun Khaybar sebagian dibagi-bagi, sebagian dibiarkan untuk jadi wakaf. Taib. Lima yanubuhu min masalihil muslimin. Taib. Wa tarakaha ba'dha lima yanubuhu min masalihil muslimin. Yani sebagiannya jadikan wakaf untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Jadi tiga-tiganya ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Makkah tidak dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanahnya, bukan karena apa? Bukan karena sulh, bukan karena perdamaian, tapi itu memang karena kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jadi tetap lebih kuat pendapat dan memang jumhur ulama mengatakan bahwa apa? Bahwa maka ditaklukkan dengan peperangan. Wan Ahmad riwayah tsaniyah annaha tasiru waqfan bi nafsi adh-dhuhuri wal istila'i 'alayha min ghairi ayyushi al-imam waqfaha wa hiya madhhab Malik. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad rahimahullahu taala annaha tasiru waqfan bi nafsi adh-dhuhur, bahwa tanah-tanah itu akan menjadi wakaf secara otomatis begitu dikuasai oleh kaum muslimin, minggiri ayunsi al-imam waqfaha, tanpa harus diumumkan lagi secara khusus. Barakallahu fiik. Syarmatis itu sudah menjadi tanah wakaf. Wa hiya madhhab Syafi'i, wa hiya madhhab Malik. Dan ini madhabnya Malik. Wa anhu riwayatun tsalitsah, dan dari Imam Ahmad riwayat yang ketiga. Tadi riwayat apa? Pertama itu yang masyhur, barakallahu fiik. Bahwa itu tergantung kebijakan barakallahu fiik imam. Riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, annahu yaqsimuha bainal ghanimina kama yuksamu bainahum al-manqul. Bahwa tanah itu akan dibagi-bagi ke para prajurit yang hadir dalam peperangan itu sebagaimana dibagi-baginya harta yang bisa dipindah-pindah. Barakallahu fiik. Sementara tanah kan enggak bisa dipindah-pindah. Illa ayyatruku huquqahum minha, kecuali kalau prajurit itu meninggalkan haknya, tidak mau tanah. Oh ya madhab Syafi'i, dan ini juga madhab Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah mengatakan al-imamu mukhayyarun bainal qismah wa baina ay yuqirra arbabaha fiha bil kharaj. Al-imam mukhayyar, imam mukhayyar diberi pilihan bainal qismah, bahwa tanah yang ditaklukkan dalam peperangan dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Wa baina yuqirra arbabaha fiha bil kharaj. Atau tanah itu tetap dibiarkan ditinggali dan dihuni oleh orang-orang yang telah dikalahkan dengan cara mereka harus membayar. Wa baina yujliyahum anha, atau imam itu memerintahkan orang yang telah terkalahkan itu untuk keluar dari tanah itu atau negeri itu. Wa ayuna wa yunafida ilaihim qauman akharina yadribu alaihimul haraj, dan menundukkan orang-orang tertentu di tanah itu dan kepada mereka diambil upeti, barakallahu fikum, atau sewa. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Walis hadza alladhi fa'ala Umar radhiyallahu anhu bi khilafil Qur'an, bi mukhalifil Qur'an. Dan apa adapun yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala ini bukanlah berselisihan dengan Al-Qur'an. Fa innal arda laysat dakhilah bil ghanaim allati amarallahu bi takhmisiha wa qismatiha. Karena tanah pada hakikatnya bukanlah ganimah yang harus dikeluarkan seperlimanya dan selebihnya dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Barakallahu fiik. Walihada qala Umar innaha ghairul mal. Oleh karena itu Umar sendiri mengatakan tanah itu bukanlah harta yang dimaksud, bukanlah harta ganimah. Wa yadullu alaihi anna ibahatal ghanaim lam takun li ghairi hadhihi al ummah. Barakallahu fiik. Dan ini tunjukkan bahwa ganimah ini tidak pernah diberikan kecuali untuk umat ini. Umat-umat dahulu tidak ada ganimah untuk mereka. Paham barakallahu fiikum? Umat-umat dahulu ketika mereka berperang, ganimah dikumpulkan untuk membuktikan bahwa jihad mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada gulul, akan datang api dari langit untuk melalap habis ganimah tersebut sampai tidak ada yang tersisa. Ketika itu terjadi, ketahuanlah bahwa mereka semuanya ikhlas dalam perjuangan dan tidak ada satupun yang diambil dari ganimah tersebut. Tapi kalau ada yang tidak beres, imma ganimahnya tidak distor semuanya di tempat itu, wa imma ada yang tidak berlaku ikhlas dan yang lainnya, barakallahu fikum, maka tidak ada lagi apa? Maka tidak akan ada apa? Tidak akan ada api dari langit untuk mengambilnya. Barakallahu fikum. Baik. Bal huwa min khasa'isiha innaha ghairul mal wa yadullu 'alaihi anna abahal ghanaimah lam takun anna ibahatal ghanaim lam takun li ghairi hadhihi al ummah bal huwa min khasa'isiha. Ghanimah ini khusus umat ini, kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits al muttafaq ala sihhatihi wa uhillat lil ghanaim wa lam tahill li ahadin qabli. Allah menghalalkan untuk aku dan umatku ganimah dan tidak pernah halal sebelum aku. Wa qad halallahu subhanahu wa ta'ala allati kanat bi aidil kufari liman qabilaha liman qablana min atba'ir rusul idza istawlaw 'alayha 'anwa. Adapun masalah tanah, Allah telah memberikan kebolehan untuk orang-orang muslimin di zaman itu. Ahalla subhanahu wa ta'ala allati kanat bi aidil kufar liman qablana min atba'ir rusul idza istawlaw 'alayha 'anwa. Dulu pengikut rasul di zaman sebelum umat ini, ganimah memang mereka tidak boleh ambil, tapi tanah mereka boleh ambil. Ini menunjukkan bahwa tanah bukanlah dari ganimah. Kama ahallaha liqaumi Musa. Falihada qala Musa liqaumihi. Oleh karena itu Allah mengatakan menghalalkan kepada Musa dan Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dukhul ardal al-muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, masuklah ke negeri Palestina yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah berikan kepada kalian. Wala tartadu ala adbarikum, dan jangan kalian murtad dari ke belakang kalian, fatanqalibu khasirin, sekalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Fa Musa wa qaumuhu qatalu al-kuffar. Musa dan kaumnya memerangi orang kafir. Wastaulau ala diyarihim wa amwalihim, dan menguasai tanah mereka dan harta mereka. Fajama'ul ghanaim. Kemudian Musa mengumpulkan ghanimah, tsumma nazalatin nar minas sama'i fa akalatha. Kemudian turunlah api dari langit mengambil semua ghanimah tersebut. Wasakanu al-ardha wad-diyar. Adapun tanah itu yang menjadi milik mereka. Pertanda bahwa tanah bukanlah bagian dari ghanimah. Walam tuharram alaihim, dan tidak diharamkan atas mereka tanah itu. Faulima annaha laysat minal ghanaim, dan dia di sini kita ketahui bahwa tanah bukanlah dari bagian ghanimah. Wa annaha lillahi yurithuha man yasha, dan itu adalah milik Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi tetap kembali kepada kebijakan imam. Apakah dibagi-bagi, apakah diwakafkan semuanya, atau sebagiannya diwakafkan, sebagiannya dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ila hunna subhanallahi wa bihamdihi.